الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد telah kita meraja'ah tadi pembahasan yang lalu seputar haul, dan tentunya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi anugerah untuk bisa minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di sana ada golongan yang mengingkari adanya haud fankilah, yaitu dari kalangan Mu'tazilah serta pengekor-pengekornya. Mereka mengingkari naam adanya haud tersebut, sehingga tentunya di antara deretan yang pertama yang naam tidak akan bisa minum dari telaga tersebut. Kalau iman saja tidak, apalagi naam untuk bisa minum darinya. Dan ada iskal yang disebutkan oleh para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syariba minhu na'am fala yadhma'u ba'dahu abada." Siapa saja yang minum dari telaga itu tidak akan merasa haus selama-lamanya. Padahal haus berada di luar surga. Na'am. Lalu bagaimana ketika mereka masuk surga berarti tidak pernah minum? Padahal dalil banyak. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan tentang naam sungai-sungai di surga, naam dengan berbagai macam air yang mengalir padanya. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min asalin musaffa, naam wa anharun min khamrin lamdatin lishalibin, dan seterusnya. Bagaimana mensinkronkan hal ini tidak dianggap tidak. Baik. Tidak ada menjadi. Nah, asanda. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya mereka masuk ke dalam surga dan minum dari apa-apa yang ada di surga bukan karena kehausan, tapi untuk apa? Bernikmat-nikmat, untuk berlezat-lezat. Minum khamr, minum susu, minum madu. Nah, minum apa saja yang mereka inginkan. Nah, di surga mereka minum. Dan minumnya mereka ikhwani fillah bukan karena kehausan. Karena ahlul jannah, naam, yang mereka naam dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebelumnya telah minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Dan ini perkara yang jelas. Nah, kita saja di dunia ekonifilah terkadang tidak haus melihat minuman yang begitu lezat. Nah, tidak haus lihat es buah. Nah, ingin minum. Lain. Kemudian berikutnya dikasih es krim lagi. Tidak haus tapi makan lagi. Nah, jadi tidak ada kelaziman seorang minum dengan kehausan. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal imanu bi adabil qabr, dan iman terhadap adab kubur. Keimanan terhadap adab kubur termasuk di antara keimanan terhadap hari akhir. Karena memang al qabr ikhwan fillah sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan awal manazilil akhirah, tingkatan pertama kali dari tingkatan-tingkatan akhirat. Sehingga siapa saja yang selamat dalam alam kubur ini, maka setelahnya mudah. Dan sebaliknya, kalau pada alam kubur ini tidak selamat, maka setelahnya lebih parah, lebih berat. Rasulullah SAW menegaskan, Al-Qabru awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysaru min, waman lam yanzu minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kubur itu tingkatan awal dari tingkatan-tingkatan hari akhir. Siapa saja yang selamat di alam kubur dari adab kubur, maka setelahnya mudah, lebih mudah. Dan siapa saja yang tidak selamat dari alam kubur, maka setelahnya lebih dahsyat. Dan kalau kita perhatikan, khalifah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam usul sunnah ini, beliau sebutkan keyakinan-keyakinan ahli sunnah wal jamaah, nah, dengan apa? Tidak memperhatikan urut-urutan sebagaimana dalam rukun iman. Nah, dan di sana ada kalimat yang bagus dalam syarah Tahawiyah dari Ibn Abdul Izz rahimahullah ta'ala, tentang sebaiknya seseorang ketika menyusun suatu pembahasan dalam perkara akidah atau dalam perkara iman, untuk menyusunnya sebagaimana susunan Nabi SAW dalam menyebutkan arkanul iman, sehingga akan memudahkan bagi mereka-mereka yang mempelajari runtut, mulai dari al-imanu billah sampai apa yang terakhir, al-iman bil qadari khairihi wa syarri. Ini sekedar dari sisi nah, untuk memudahkan. Qala al-imam atau asy-syekh Ahmad bin Najmi rahimahullahu ta'ala, Ahmad bin Yahya al-Najmi, adabul qabri huwa syai'un la ya'lamuhu illa Allah, yata'allamu minhu al-mayyit aw yata'allam. Fa'adabul qabri wa na'imuh qad thabata bi nususin muta'addida tamlugu hadda at-tawatur, wa in lam tasil ila at-tawaturi fahiya minal mustafid. Adab kubur adalah suatu perkara yang tidak mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Tentunya dimaksud dengan la ya'lamuhu illallah di sini ilmu al-haqiqah, ilmu tentang hakikatnya, adapun ilmu tentang khabarnya, ya kita mengetahui bahwasanya di alam kubur akan ada azab ataupun nikmat. Adapun hakikatnya, la ya'lamuhu illallah. Yata'allamu minhul mayyit. Yang mayat itu akan merasa kesakitan ketika mendapatkan azab tersebut. Au yata'na'am, atau dia akan merasakan nikmat tatkala dia mendapatkan nikmat kubur. Sehingga azab kubur dan nikmat kubur, fa'adabul qabri wa na'imuh tatabata bi nususin muta'addidah. Dan azab kubur serta nikmat kubur itu telah tabin berdasarkan nas-nas yang banyak, mencapai na'am derajat mutawatir. Dan kalaulah seandainya tidak mencapai derajat mutawatir, maka dia termasuk kategori hadis mustafid. Mustafid, evalifilah, yaitu hadis yang datang dengan riwayat-riwayat yang begitu banyak. Nah, banyak tapi belum mencapai derajat mutawatir. Intinya, nah, datang hadis-hadis yang banyak, dalil-dalil yang banyak, yang menunjukkan tentang tetapnya azab kubur dan nikmat kubur. Datang dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ada pun dalil dari Al-Quran tentang tetapnya azab kubur, di antaranya apa indak ya Abu Umar. Qala Allah azza wa jalla an-naru yuqaduna 'alayha ghudwa wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab. Ini termasuk di antara dalil-dalil yang menunjukkan adanya adab kubur dari Al-Quran. Neraka dipampangkan, ya, dipampangkan kepada Fir'aun beserta bala tentaranya di setiap pagi dan petang. Kemudian wa yauma taqumu as-sa'ah, dan pada hari tegaknya kiamat dikatakan kepada mereka adkhilu ala fir'auna ashaddal adab, masukkanlah Fir'aun beserta bala tentaranya kepada adab yang paling pedihnya. Berarti dan di awal ayat an-naru yuraduna 'alaiha, ini belum tegak hari kiamat, dan itulah na'am alam kubur, yaitu dan diperlihatkannya kepada mereka siksa api neraka di alam kubur sebagai bentuk azab, sebagai bentuk na'am hukuman bagi mereka. Kemudian baru setelah tegak hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam. Baik. Qala faqad ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an tadafanu lad'a'udullaha an yusmi'akum min adabil qabri ma asma'. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, seandainya saja kalian itu tidak saling menguburkan satu sama lain, maka sungguh aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Di sini jelas menunjukkan adanya azab kubur yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau nan berharap agar manusia bisa mendengar kalau apa? Kalau seandainya mereka tidak nah, saling menguburkan satu sama lain, ingin beliau berdoa agar diperdengarkan kepada manusia. Nah, cuman karena kita butuh saling menguburkan satu sama lain, kalau mendengar adab kubur tidak akan ada yang berani untuk menguburkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhuna Yahya radhiyallahu ta'ala dalam Mabadi Mufid inda Siddiq, dalil tentang tetapnya adab kubur. Nah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tersebut, adabul qabri haqqun, adab kubur itu hak. Nah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Nah, juga beliau sebutkan tentang hadis Utsman radhiyallahu anhu. Maka yang sudah sampai pada pembahasan itu diingat-ingat dalam Mabadi Mufidah. Wa fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bil namimah wa amma al akhar fa kana la yatanazzahu min al bawl. Thumma da'a bi ghusni shajaratin akhdar wa gharasa 'ala kulli qabrin wahidah thumma qala la'allahu yukhaffifu 'anhuma ma lam yaymasa. Dan dalam sahihain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dua kubur dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguhnya penghuni dua kubur ini diazab, wa may yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka berdua diazab pada perkara yang besar. Maksudnya pada perkara yang besar di mata manusia, yaitu pada perkara yang remeh walaupun pada kenyataannya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna wa may yu'adzabani fi kabir maksudnya tidaklah mereka berdua diazab pada perkara yang besar, ya, di sisi mereka, di sisi manusia. Karena hal yang remeh sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya, dianggap remeh sekali oleh manusia, tapi ternyata menjadikan sebab mereka terazab di kuburnya. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari keduanya, maka dia kebiasaannya berjalan di muka bumi ini dengan namimah. Nah, dengan suka mengadu domba. Mengutip perkataan seseorang kemudian disampaikan kepada orang lain. Namimah. Dan ini termasuk dosa besar yang manusia akhanifillah meremehkannya. Apalagi pada zaman sekarang, di mana alat-alat komunikasi begitu mudah untuk mencuplik perkataan manusia. Perkataan terekam segera disebar. Perkataan tertulis segera di copy paste. Tersebar kemana-mana dengan mudah. Maka berhati-hati akhwanifillah dalam mengutip perkataan-perkataan yang seperti ini. Terkadang seseorang berkata dengan saudaranya, diinginkan adalah perkataan pribadi antara dia dengan orang tersebut, tapi ternyata subhanallah keesokan harinya sudah tersebar kemana-mana. Ini khianat. Dan harus seorang memiliki adab dan memiliki pedoman dalam masalah ini. Karena penyebaran suatu perkataan afanifillah butuh izin. Butuh izin kepada orang yang berkata. Butuh izin. Kalau ingin disebar, ya izin kepada siapa yang tadi dia ajak bicara. Bolehkah saya sebar? Dan seterusnya. Apalagi yang memang asalnya perkataan yang tidak apa? Tidak butuh disebar. Dia sedang bicara pribadi dengan saudaranya. Misalnya sedang berdebat atau sedang saya marahan. Yang seperti ini tidak pantas kemudian disebar kemana-mana. An-namimah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk ke dalam surga al-qattat. Dalam sebagian riwayat namam, orang yang suka membuat namimah. Jadi jangan biasakan sedikit-sedikit copy paste kemudian dikirim kepada orang lain, terkhusus dengan pembicaraan saudaranya. Ada pun seorang menyebarkan suatu perkara yang berfaedah, maka berlomba-lombalah tentunya dengan menetapi adab-adabnya dan tidak khianat serta tidak terjatuh dalam dalam tasyabbuh. Menunjukkan seakan-akan itu dari dirinya, padahal dia tidak punya apa-apa. Wala wa ammal akhar fakana la yatanazzahu minal baul. Adapun yang lainnya, dulunya dia itu tidak membersihkan diri dari air kencing. Tidak menjaga dirinya dari air kencing. Membiarkan apabila ketika kencing airnya terciprat ke mana-mana. Berdiri kencing dan dia tembakkan ke batu sehingga muncrat ke kakinya dan seterusnya, atau ditembakkan ke tembok, atau dia kencing tapi enggak cebok. Ini semuanya masuk apabila la yatanazzahu minal baul. Dan dalam sebagian riwayat la yastatiru min bauli. La yastatir, yaitu tidak menjaga auratnya ketika kencing. Baik. Di mana saja terasa kencing, langsung buka tembak. Harus anak-anak kecil afanifillah betul-betul diajari. Betul-betul ditanamkan adab yang demikian. Kapan saja kalau didapati kencing sembarangan misalnya, segera diberi hukuman. Diberi ancaman, sehingga jangan mengulangi yang demikian. Karena kebiasaan afanifillah bisa terbawa sampai dewasa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan dari sisi masalah tanazzuh minal baul dalam sebagian hadis yang berdasarkan penguat-penguatnya nama Thabit ikhwanifillah disebutkan Al-Habib Ibn Hajar dalam Bulughul Maram, istanzihu minal baul fa inna akthara adzab al-qabri minhu. Dan bersihkanlah diri kalian dari air kencing karena kebanyakan adab kubur itu berasal darinya. Nah, kebanyakan adab kubur berasal dari perkara yang dianggap remeh ini, kencing sembarangan, sehingga apa? Dia tidak memperhatikan na'am kesucian, tidak memperhatikan bagaimana cara bercebok yang benar. Nah, lihat. Dan salah satu dari dua orang yang teradab ini disebabkan karena tidak membersihkan diri dari air kencing. Padahal dulu orang-orang Yahudi saja apabila kalau mereka tertimpa air kencing, ya mereka tidak sekedar mencuci, mereka potong kainnya. Kalau kainnya terkena air kencing, mereka gunting, buang. Kalau badannya terkena air kencing, mereka qarandahu bil maqarid sebagaimana dalam riwayat Muslim. Naam, mereka kerik dengan apa? Dengan pisau. Naam. Nah, ini tasyaddud dari orang-orang Yahudi saat itu dalam permasalahan air kencing. Dan umat Muhammad diberi kemudahan. Terkena air kencing atau seorang terciprat olehnya, bersihkan dengan air. Cukup, jangan dibiarkan. Sehingga kencing yang sembarangan, jangan sembarangan. Qala thumma da'a bi ghusli syajaratin akhdar. Kemudian Nabi SAW meminta untuk didatangkan dengan ranting pohon yang masih hijau. Dan beliau tancapkan pada masing-masing kubur itu satu ranting. Kemudian beliau mengatakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meringankan dari keduanya azab tersebut selama daun tersebut belum kering. Dan sebagian riwayat pelepah kurma. Semoga diringankan selama belum kering. Dan ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana yang menunjukkan kekhususan apabila dari sisi pengetahuan terhadap azab yang menimpa kedua pemilik kubur tersebut. Ini tidak bisa tahu kecuali Nabi. Kemudian yang kedua, dari sisi tidak dicontoh perkara tersebut oleh para sahabat. Sehingga para sahabat mereka tahu kalau ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak setiap mereka melewati kubur kemudian cari dedaunan dan ditumpuk di atasnya dengan harapan semoga sebelum kering mereka tidak diazab. Kemudian diganti pada zaman sekarang, kalau daunan kayaknya kok tragis, cari bunga-bunga. Nah, bunga-bunga dengan harapan sebelum kering mendoakan atau meringankan. Ini semua ikhwan fillah dibangun di atas gagal paham terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam memahami hadis tidak mengembalikan kepada pemahaman para sahabat. Tidak mengembalikan kepada pemahaman para sahabat. Dari itu alasan kebanyakan manusia pada zaman ini yang lumayan pintar. Alasannya ketika menaburkan bunga dengan harapan apa? Agar azab diringankan bagi penghuni kubur. Berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas ini. Ini yang pintarnya. Walaupun tidak benar dalam menempatkan hadis. Tayyib. Kenapa? Karena itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga pada perbuatan itu berarti padanya ta'an, celaan terhadap si mayat itu. Berkeyakinan bahwasannya si mayat terazab. Siapa yang memberitahu kita kalau mayat yang kita tabur bunga di atas kuburnya itu terazab? Tidak ada. Dan kebanyakan mereka-mereka yang melakukan hal ini hanya sekedar apa taklid, mengikuti gaya-gaya manusia saja. Nah, mengikuti kebanyakan manusia tanpa dibangun di atas ilmu. Dan sebagainya cari-cari dalil dan dapatnya ini. Nah, dapatnya ini untuk apa? Untuk mendorong dan melestarikan kebiasaan yang salah tersebut. Kalau perkaranya hanya sekedar alhamdulillah, nah diberi sesuatu yang masih basah, kemudian diringankan adabnya, dan ini berlaku pada semua orang bukan khusus Rasulullah SAW, sudah ditanam di atasnya pohon. Nah, tanam di atasnya pohon sudah. Nah, pohon beringin yang besar sekalian. Nah, baik. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa bi hadits al-Bara ibn Azib ma yadullu ala dhalik. Dan dalam hadits Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, nah dalil yang menunjukkan perkara tersebut. Nah, hadits Bara, hadits yang panjang tentang kisah azab kubur dan nikmatnya fadilah. Nah, disebutkan tarafnya, yaitu sebagian cuplikan dari hadits tersebut. Di ujungnya Rasul Bara ibn Azib mengatakan, "Kunna fi janazatin fi baqi'il gharqat. Fa'atana an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna hawlahu ka'anna 'ala ru'usina al-thayr." وهو يلحد له فقال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا إلى آخر الحديث. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di Baqi'il Gharqad, di pekuburan Baqi'. Kemudian datang kepada Nabi kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Seakan-akan di kepala-kepala kami itu ada burung. Dalam artian begitu tenang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalil apabila fillah, nah bolehnya bagi yang menunggu proses penguburan untuk apa? Untuk na'am, salah satu memberikan nasihat kepada yang lain. Tapi nasihat disampaikan bukan seperti hay'ah khatib. Nah, keliru kalau kemudian nasihat tersebut disampaikan seperti seorang sedang berkhutbah. Tapi nah disampaikan santai. Nah, baik yang lainnya berkerumun di sekelilingnya. Nah, untuk mendengarkan nasihat sambil menunggu nah proses penguburan. Karena tentunya kalau semuanya nah, bisa kena lembah kuburan, nah, tak cukup. Mungkin kalau di tempat kita, nah, jarang ya seperti ini. Kenapa? Karena yang mengantarkan sampai ke kuburan kecil, yang berkumpul di rumah mayit banyak. Tapi yang menyolatkan sedikit, apalagi yang nah, mengantar sampai ke kuburan. Kenapa? Panikilah, karena tidak mengetahui inti dari seseorang. Nah, baik mendatangi jenazah yaitu untuk menyalati dan mengikuti sampai ke kuburan. Nah, adapun kalau nah di tempat-tempat yang lain yang ilmu sudah diketahui dalam masalah ini, akan kita dapati nah syiar khalifah jenazah kemudian berkumpul di area kuburan. Nah, menunggu sampai selesai menunggu biasa lama, apalagi di Yaman. Nah, untuk menguburkan lama. Kenapa? Karena menata batu. Yang ditata bukan bambu. Kalau tempat kita bambu, tinggal ditata selesai cepat. Misalnya ditata batu, sehingga harus nyusun gimana di otak atik kayak tukang bangunan. Nah, untuk apa? Menutup nah, lahatnya. Jadi dimasukkan ke lahat, kemudian kan harus ditutup dengan batu. Kalau di sini ditutup dengan bambu miring. Nah, itu. Kalau di sana pakai batu, enggak ada bambu. Nah, pakai batu. Nah, ini yang lama biasanya. Otak-atik bagaimana mengubah susunan batu biar pas. Lama. Nah, sehingga ya sambil menunggu, nah disunnahkan yang seperti ini. Tapi apa? Tanpa dan kaifiyah atau tata cara sebagaimana dalam khutbah. Ya, duduk. Dan kemudian yang lainnya berkeliling dan mendengarkan nasihat, sehingga tidak tersia-siakan waktu. Ka'anna 'ala ru'usina thayr. Di sini juga faedah panikila, bahwasanya seorang ketika menunggu pekuburan ini tidak gaduh. Tidak gaduh, tenang, diam, masing-masing mengambil ibrah dari apa yang dia saksikan. Dan ini yang banyak kita na'am dapat di manusia menyelisih perkara tersebut. Sebagian yang di pekuburan tertawa-tertawa. Na'am, Allahul musta'an. Kemudian beliau mengatakan, a'udzu billahi min adzabil qabr. Ini syahidnya, aku meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur tiga kali. Menunjukkan bahwasanya azab kubur itu hak. Qala wa kadzalika fi na'imil qabr ma warada an ahli al-barzah anna arwahahum takunu fi hawasili tayri qudri tasrahu fil jannah wa ta'wi ila qanadil mu'allaqatin bil arsy ila ghairi dhalik. Demikian pula tentang nikmat-nikmat kubur yang insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan nanti ini ada subhanallah wa bihamdihi.